Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi pengantar kajian kita, yaitu membaca dan mentala'ah buku Fiqih Usrah karya tim ilmiah Yayasan Ad-Durrul Saniyah. Dan kita masih di pembahasan tentang syarat sah menjadi wali nikah. Telah kita bahas 5 syarat. Bahasanya wali itu haruslah haruslah berakal, bukan gila. Kemudian yang kedua adalah baligh, bukan anak kecil. Yang ketiga adalah merdeka, bukan budak. Kemudian yang keempat, namun ini yang benar, bukan syarat, yaitu orang yang bagus dan berkualitas agamanya. Namun ini yang benar, bukan syarat. Kemudian yang kelima adalah rasyid. Ya, rasyid itu orang yang orang yang kemudian bisa menimbang dengan baik. Menimbang dengan baik. Maka disyaratkan wali nikah seorang perempuan adalah seorang laki-laki yang seorang yang rasyid. Dan ini madhab Syafi'i dan Hanabila. Dan salah satu pendapat di antara Malikiyah. Maka dalam dalam akad nikah disyaratkan walinya haruslah wali yang rasyid. Bahkan termasuk syarat wali yang paling penting adalah rasyid. Ya, rasyid itu faham dan mengerti. Dan yang namanya faham dan mengerti itu tergantung kasusnya. Maka dalam masalah menikah, ya, dalam konteks pernikahan, maka yang dimaksud dengan rasyid adalah ayyakuna basiran bi ahkamil aqdin nikahi. Mengerti atau bisa diberitahu dan bisa dipahamkan tentang ketentuan-ketentuan akad nikah. Basiran bil akfa'i, dan bisa mengerti manakah lelaki yang sekufu dengan anak perempuannya dan yang tidak. Dan yang namanya rasyid adalah bukanlah orang yang polos sehingga mudah diakali, mudah ditipu. Namun dia adalah orang yang tahu, oh ini laki-laki yang seperti ini akan bisa jadi suami yang baik, suami yang bertanggung jawab. Kalau laki-laki semacam ini bukan laki-laki yang baik dalam rumah tangga. Nah, ini ngerti semacam itu. Demikian juga mengerti hal-hal yang maslahat berkenaan dengan pernikahan. Ya, pernikahan itu ya semestinya demikian dan demikian. Kemudian syarat wali nikah yang keenam adalah ad-dhukurah, laki-laki. Maka disyaratkan wali nikah seorang pengantin perempuan adalah laki-laki. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama madhab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah. Di antara dalil dalam hal ini misalnya adalah larangan adol. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-232. Fala ta'duluhunna ayankihna aswajahunna. Maka janganlah kalian para wali, para laki-laki, kalian melakukan adol. Tidak mau anak perempuannya menikah dengan mantan suaminya tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Maka ayat ini ditujukan kepada wali yang laki-laki. Seandainya ini juga ditujukan kepada perempuan, wali perempuan juga bisa jadi wali dan bisa melakukan adol, ini saya akan disebutkan. Kemudian dalil dari hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah akad nikah kecuali dengan seorang wali, dinikahkan oleh wali, dan wali di sini laki-laki. Kemudian alasan logika yang menguatkan hal ini, wanita itu tidak bisa menjadi wali untuk dirinya. Ya, dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Bagaimanakah mungkin dia bisa menikahkan dan jadi wali untuk orang lain? Nah, kemudian selanjutnya syarat sah wali selanjutnya yang ketujuh adalah ittifaquddini, sama agamanya. Maka jika pengantin perempuan itu muslimah, maka walinya harus lelaki muslim. Walinya harus lelaki muslim. Di antara dasarnya adalah surat At-Taubah ayat yang ke-71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagiannya adalah wali ini bagi yang lain. Maka berdasarkan ayat ini, kaum muslimin dalam nikah sebagiannya wali bagi yang lainnya. Sehingga lelaki kafir, lelaki non-muslim tidak bisa jadi wali untuk wanita muslimah. Jadi kalau misalnya ini ada wanita yang masuk Islam, kemudian ini ayahnya adalah non-muslim, dia tidak bisa menikahkan. Namun ketika dia punya kakak laki-laki muslim, nah kakak laki-lakinya ini yang bisa menikahkan. Bapaknya yang non-muslim tidak bisa menikahkan. Dalil yang lainnya adalah surat An-Nisa ayat yang ke-141. Wala yaja'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidaklah menjadikan orang-orang kafir punya jalan untuk menguasai dan mengatur orang-orang yang beriman. Sehingga berdasarkan ayat ini, orang kafir tidaklah secara hukum, secara legal, dia tidak memiliki kekuasaan atas kaum muslimin. Ditambah ulama pun sepakat tentang hal ini. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mundzir rahimallahu taala, ajma'u annal kafiru la yakunu waliyan libnatihil muslimati. Mereka para ulama sepakat bahasanya lelaki kafir tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuannya yang muslimah. Kemudian jika pengantin perempuannya itu non-muslim, adanya nikah dengan wanita ahli kitab, ini pengantin perempuannya non-muslim, maka lelaki muslim itu tidak bisa menjadi wali bagi wanita kafir. Lelaki kafir bisa jadi wali untuk wanita kafir. Dan ini adalah kesepakatan 4 madhab. Maka jika seorang lelaki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab, maka dia dinikahkan oleh ayahnya atau walinya yang juga tahlil kita. Demikian. Dan ini sebuah keharusan, harus dinikahkan oleh walinya. Kalau dinikahkan oleh, ternyata yang nikahkan itu pendeta atau gereja yang tidak dan bukan walinya, maka tidak sah pernikahannya. Ini, pernikahan lelaki muslim tadi tidak sah. Ketika dia misalnya menikah dengan wanita Nasrani, Nasrania, dan yang nikahkan pendeta. Itu akan nikahnya tidak sah. Harus dinikahkan oleh walinya, dan walinya karena dia non muslim, maka walinya bisa non muslim, yaitu orang tuanya atau ayahnya yang non muslim. Dan ini ada surat Al-Anfal ayat 73, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Dan orang kafir itu sebagiannya jadi wali bagi yang lain. Alasan yang lainnya, karena jika beda agama, ya maka tidak saling mewarisi. Dan bisa menjadi wali dalam nikah itu adalah karena punya hak mewarisi, punya hak warisan. Kemudian bolehkah lelaki murtad jadi wali? Dia dulu muslim kemudian murtad jadi Nasrani misalnya. Bolehkah dia jadi wali? Jawabannya, lelaki murtad tidak bisa jadi wali, baik untuk muslimah ataupun untuk kafirah. Jadi dia tidak bisa jadi wali untuk anaknya yang anak perempuannya yang muslimah, dia juga tidak bisa jadi wali bagi orang kafir. Bahkan dia juga tidak bisa jadi wali bagi perempuan yang murtad semisal dirinya. Maka hak kewalian itu dicabut secara total bagi lelaki kafir, lelaki murtad. Dia tidak bisa jadi wali bagi siapapun. Dengan ketika dia murtad, dia ngajak anak perempuannya yang sudah balik itu untuk murtad misalnya. Ini bapaknya ngajak punya anak perempuan yang sudah baligh, sudah balik, diajak murtad bar. Nah, itu tidak bisa jadi wali untuk tidak bisa jadi wali nikah untuk anak perempuannya yang sama-sama murtad bareng bapaknya. Maka bagaimanakah dengan yang lain? Dan ini adalah sepakat 4 madhab. Mustafa yang sekebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya syarat yang ke-8. Syarat yang ke-8 adalah selesai tahallul dari ihram. Ya, tidak boleh menikahkan dalam keadaan masih ihram umrah atau ihram haji. Maka disyaratkan untuk jadi wali nikah, wali tersebut dalam keadaan halal dan tidak dalam keadaan ihram. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanabila. Dalil dalam masalahnya adalah hadis dari Nubaih ibn Wahab. Umar ibn Ubaidillah ingin menikahkan Tolhah bin Umar dengan anak perempuan Syaibah binti Jubair. Kemudian Umar ini mengutus orang untuk menemui Aban bin Usman agar Aban bin Usman menghadiri acara akad nikah. Dan Aban bin Usman ketika itu adalah penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji atau Amirul Hajj. Maka Aban kemudian menyampaikan, aku mendengar Usman ibn Affan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu seorang yang dalam keadaan ihram tidak boleh menikah, tidak boleh layang kihu, tidak boleh menikah, tidak boleh pula dinikahkan. Menikah itu berarti jadi pengantin. Layang kihu tidak menikahkan, walayungkah tidak dinikahkan. Menikahkan itu berarti jadi wali, dinikahkan itu jadi pengantin. Walayak tubuh dan tidak boleh melamar. Ya, demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka pernikahan dalam keadaan ihram itu terlarang berdasarkan hadis yang sahih ini. Dan ini menunjukkan kalau akad nikahnya tidak sah. Kan akad nikahnya tidak sah. Dan larangan ini tertuju pada akad nikah itu sendiri. Sehingga tidak mungkin akad nikahnya disahkan. Sehingga bisa disimpulkan bahasanya wali disyaratkan harus dalam keadaan halal, tidak dalam kondisi ihram. Ya, kemudian dalam keadaan syarat disyaratkan agar wali itu sah menikahkan, dia tidak dipaksa menikahkan. Artinya menikahkan itu atas pilihan si wali. Maka tidak sah akad nikah ketika wali itu dipaksa untuk menikahkan. Ekstremnya ya dia dikalungi celurit supaya menikahkan. Nah, ini akad nikahnya tidak sah. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila. Ini antara dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada'a ummati," sini Allah menghilangkan dampak hukum dari umatku untuk kesalahan tidak sengaja, lupa, dan hal yang dilakukan di bawah pemaksaan. Alasan logika adalah ucapan akad nikah ijab ketika itu dalam kondisi dipaksa, maka ini adalah ucapan yang dibebankan kepadanya tanpa alas. Maka ini serupa dengan dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekafiran yang itu statusnya tidak ada nilainya. Ya, demikian materi pengantar kita dan kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke studio Radio Muslim. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sobat muslim dalam memahami materi pada malam hari ini. Ya sobat muslim, kita sudah berada di sesi yang kedua ya sobat muslim. Yang mana sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini. Atau juga yang berkaitan tentang hukum keluarga dan sebagainya. Dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau sobat muslim yang tergabung di Zoom, YouTube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon nasihatnya, Ustaz, apabila ada seorang laki-laki yang sudah mendapat calon istri yang baik agama dan akhlaknya, tetapi saat setelah berproses, ternyata perempuan tersebut belum diizinkan melaksanakan akad nikah sebelum kakak perempuannya menikah. Si laki-lakinya ingin segera menikah dan tidak ingin menunggu lama, sehingga membatalkan proses dengan perempuan tersebut dan memilih mencari yang lain. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Ini nasihat bagi siapa ini ya? Bagi si perempuan, Ustaz. Ya, nasihat kalau untuk bagi perempuan, maka ini tentu satu ya keadaan yang tidak menyenangkan, satu musibah, dan kewajiban seorang muslim adalah merespon musibah dengan sabar, dan ada pahala yang berlimpah dengan bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu akan Allah beri pahala tanpa batas. Dan yakini bahasanya insya Allah pilihan Allah itu yang lebih baik. Dan insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Namun di sisi yang lain, melakukan usaha. Hendaknya wanita ini melakukan usaha dengan melakukan PDKT kepada orang tua agar lebih terbuka. Karena realitanya misalnya mbaknya memang nggak pengen nikah-nikah. Ini kan jadi repot ini. Adik perempuannya pengen segera menikah, sedangkan kakak perempuannya itu mikirnya karir. Atau kemudian dia sudah patah hati, kemudian benci laki-laki. Hanya tidak ada keinginan untuk menikah. Didorong-dorong ya, tidak akan terdorong-dorong. Ya, jadi mungkin dicek dulu kenapa mbak itu tidak kunjung menikah. Ya, setelah itu coba komunikasi dengan orang tua, diberikan pengertian gitu. Ya, kemudian mbak nanti siap bayar untuk misalnya kalau di Jawa pelangkah. Karena mau melangkai, melewati mbaknya perlu ada sesuatu yang dibayarkan, ya siap untuk bayar. Kemudian atau pilihan yang kedua adalah membantu kakak perempuan untuk sebenarnya dia ingin menikah, tidak ada problem dalam dirinya, tidak ada masalah, cuma belum ketemu saja. Padahal dalam keadaan mbak itu ingin juga segera menikah, maka bantu. Ya, bantu kakak perempuan untuk segera menemukan menemukan calonnya. Sehingga jika ada orang yang mengejak kenalan, maka sampaikan di awal, ya, saya mau dijak kenalan dengan syarat bantu saya. Ya, bantu saya supaya kakak perempuan saya bisa segera ketemu lelaki yang dicocoki. Itu yang itu usaha yang dilakukan. Sedangkan berkenaan dengan musibah yang terjadi, sabar dan yakin insya Allah akan Allah datangkan yang lebih baik. Banyak-banyak berdoa agar Allah berikan kemudahan segala urusan. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tajalu hasana in syi'ta sahla. Ya. Wiridkan doa ini, rutinkan doa ini ya, dalam berbagai macam kesempatan. Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim, bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif, sehingga Sobat Muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga atau berkaitan tentang tema yang dibahas pada malam hari ini, dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang tergabung di link Zoom juga dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, Ustaz izin bertanya, apa hukumnya menjawab setuju kepada laki-laki yang pernah menyatakan perasaannya secara langsung dan ingin serius untuk langkah berikutnya? Ia menyampaikan secara langsung karena spontan dan bingung menyampaikan melalui siapa. Ia juga menyampaikan dengan adab berkomunikasi dengan lawan jenis, langsung to the point. Dan segera mengakhiri percakapannya karena telah menyampaikan hajatnya. Dan di kemudian hari, datang seorang laki-laki lain yang mengajukan diri ke saya melalui perantara dan ingin segera berproses. Apakah saya boleh menerimanya, Ustadz? Sedangkan sebelumnya saya pernah mempersilahkan laki-laki yang menyatakan perasaannya ke saya untuk maju, tapi ia hanya sampai di situ saja dan belum ada kelanjutan. Apakah posisi saya saat itu sedang menerima pengajuan orang lain, Ustaz? Dan bagaimana hukumnya menerima orang lain setelah itu? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, menerima orang lain setelah setuju dan mau diperistri oleh lelaki pertama itu boleh dengan syarat membatalkan. Membatalkan meralat kepada lelaki pertama. Ya, maka sampaikan kepada lelaki pertama, kalau jenengan sampean tidak segera lanjut ke rumah orang tua saya, berarti saya kasih waktu seminggu, kalau enggak berarti saya berarti jenengan enggak serius, Anda enggak serius, saya pamit untuk cari yang lainnya. Sampaikan hal itu, kemudian beri waktu. Setelah ternyata sebagaimana ya, ternyata dalam waktu satu pekan tidak ada tindak lanjut, ya silahkan untuk berproses dengan yang lainnya. Tapi kalau tidak, maka status dengan mengatakan saya ingin menikahimu, saya ingin menjadikan sebagai istri, kemudian pihak perempuan mengatakan saya setuju dan mau, itu statusnya dia. Wanita ini statusnya makhtubah. Ini statusnya wanita yang menerima lamaran. Sehingga dia tidak boleh menerima lamaran lelaki yang lainnya kecuali setelah membatalkan dengan lelaki yang pertama. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustadz via YouTube. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikum. Ustadz, bagaimana batasan interaksi suami istri yang dalam masa iddah, misal aurat dan sentuhan? Lalu, apakah istri nusus yang sedang hamil atau menyusui masih berhak diberi nafkah, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Istri nusus dalam keadaan hamil, maka hak nafkah untuk si istri itu hilang. Namun, tetap ada kewajiban nafkah untuk anak. Kemudian tentang bagaimanakah interaksi dengan istri ketika dalam masa iddah? Wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang paling tepat dalam masalah ini adalah sebagaimana dalam madzhabul Hambali. Bahasanya dalam masa iddah, istri yang tercerai itu jika talaknya talak satu atau talak yang kedua teranggap istri. Sehingga bisa berlaku sebagaimana normalnya istri. Berdandan, tidak pakai kerudung di depan suami yang telah menjatuhkan talak pertama atau talak kedua kepadanya. Bahkan seandainya kemudian berdandan yang cantik, akhirnya suami berpikir ulang, tertarik dan tergoda dengan istrinya ini yang sudah dia talak dengan talak yang pertama, akhirnya malah diharapkan dia merujuk istrinya, kemudian normal kembali sebagai suami istri. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz izin bertanya, apakah hukum nikah online dengan kondisi mempelai pria berada di luar negeri, mempelai perempuan di Indonesia beserta dengan saksi dan walinya, sah atau tidak ya Ustadz? Soalnya sebagian pihak menyatakan sah. Yang benar sebagaimana pendapat mayoritas para ulama kontemporer, tidak sah. Solusinya sebagai gantinya adalah pemberian mandat. Jadi pengantin laki-laki yang ada di luar negeri memberikan mandat kepada saudara atau keluarga, salah satu keluarga pihak perempuan untuk jadi wakil untuk menerima ijab kabul. Kemudian akad nikah dilakukan antara wali dari pihak perempuan dengan orang yang di mendapatkan mandat dari pengantin laki-laki. Demikian solusinya. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kembali lagi kami sampaikan kepada Sobat Muslim sekalian, bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim. Sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum keluarga ataupun juga terkait tema yang dibahas pada malam hari ini dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau sobat muslim yang menyaksikan via YouTube, Facebook, dan juga Zoom dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, pada anak fase usia 7 tahun, maka kondisi seperti apa yang membolehkan orang tua memarahi anak dan bentuk-bentuk hukuman seperti apa yang diperbolehkan? Jazakumullahu khairan Ustaz. Idealnya 0 sampai 7 tahun tidak ada hukuman apapun untuk anak. Karena itu masa bermain. Kemudian setelah genap 7 tahun sampai 10 tahun semestinya hanya ada motivasi, tidak ada hukuman. Seandainya ada hukuman maka itu harus sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat jarang. Dan untuk hal-hal yang keterlaluan sekali. Adapun jika tidak demikian maka yang ada adalah motivasi, kemudian disemangati, didorong-dorong, kemudian diajak dan seterusnya. Jadi hanya untuk kasus yang keterlaluan dan itu pun intensitasnya bersifat langka. Itu kalau 7 sampai 10. Setelah genap 10 tahun, nah baru bisa kemudian dua sisi, motivasi dan ancaman atau hukuman. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, afwan Ustadz izin bertanya. 5 tahun yang lalu kedua orang tua saya telah wafat. Saya punya adik perempuan yang saya nafkahi hingga lulus kuliah. Setelah lulus 3 tahun yang lalu, dia ingin menikah dengan laki-laki pilihannya yang saya sangat tidak setuju karena buruk agama, manhaj, dan akhlaknya. Namun dia justru meminta izin kepada kakak saya perempuan di kampung yang masih awam dan tidak paham agama sama sekali untuk menjadi wali pernikahan dia. Sejak saat itu saya marah sekali pada adik saya tersebut dan saya mendiamkan dia sampai sekarang. Apakah sikap saya diperbolehkan dalam syariat Islam, Ustaz? Dan apakah saya berdosa? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, maka yang menggelitik tadi kemudian jadinya wali nikahnya siapa? Kalau wali nikahnya kakak perempuan di kampung, maka perempuan tidak bisa jadi wali. Ya, wali harus laki-laki. Nah, ini satu hal yang menggelitik. Namun sebagai wali hendaknya seorang wali itu rasyid. Rasyid di sini dalam pengertian ya memang idealnya kita ingin agar adik menikah dengan orang yang baik agamanya. Tapi kalau realitanya adik perempuan kita bukanlah orang yang begitu bagus agamanya, maka kalau kita nikahkan dengan lelaki yang baik agamanya, ini kita membuat musibah bagi lelaki yang baik agamanya. Sehingga kalau dilarang untuk menikah dengan lelaki pilihannya, yang terjadi adalah bahkan misalnya yang terjadi malah zina misalnya. Maka hendaknya seorang wali itu rasyid, tanggap mana yang paling paling besar maslahatnya dan yang paling minim mafsadahnya. Sehingga dalam kondisi ini, kalau kondisi yang kemarin telah terjadi, jika minta saran maka akan saya sarankan, tolong berhati yang longgar, nikahkan saja dengan lelaki tersebut. Kenapa? Kalau kita paksakan agar adik nikah dengan laki-laki yang baik-baik, padahal adik kita bukanlah orang perempuan yang baik, baik agamanya, maka ini jadi kita menimpakan musibah kepada si laki-laki. Kasihan suaminya. Namun kalau dia dengan orang yang sejenis dengannya, sekufu, ya, kualitas agamanya, ya, dan ditambah dia cocok, ya, dengannya, dan kalau dihambat malah mengambil jalan zina misalnya, maka yang tepat adalah nikahkan saja dengan lelaki itu. Itu seandainya Mbak merespon berkenaan dengan sikap penanya yang Mbak yang sebagaimana disampaikan dalam teks pertanyaan. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Zoom Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, jika istri pernah menyatakan kata apa sebaiknya sudah saja ya, dan suami meresponnya dengan meyakinkan yakin, tapi setelah itu hubungan kembali baik, apa ada hukum dalam perdebatan itu Ustadz? Kalau redaksinya, redaksinya kesimpulannya yang saya tangkap adalah mewacanakan perceraian, tapi bukan perceraian. Suami cuma mengatakan yakin. Yakin itu tanda tanya itu maknanya. Terus kemudian kalimat pihak perempuan apa tadi? Mas Saiful? Apa sebaik, kalau katanya itu dari pihak perempuan, apa sebaiknya sudah saja ya? Apa Seperti itu, Ustaz. Sebaiknya? Apa sebaiknya? Kalimat pertanyaan. Apa sebaiknya kita sudahi saja pernikahan kita? Kan kalimat pertanyaan. Kemudian direspon oleh suami dengan juga kalimat pertanyaan. Yakin mau seperti itu? Nah, ya kan? Kemudian habis itu tidak ada respon balik lagi. Ya sudah. Ini namanya berwacana untuk talak. Berwacana untuk cerai namun bukan perceraian. Tidak ada konsekuensi perceraian di balik kalimat-kalimat ini. Jika kalimatnya cuma dua kalimat ini saja ya. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz dari YouTube, Haku TV. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, kalau pada anak usia 7-14 tahun dan usia 14-21 tahun, maka kondisi bagaimana yang dibolehkan untuk dimarahi Ustadz dan apa hukuman yang boleh? Jazakallahu khairan Ustadz. Tadi sudah saya sampaikan kalau 7-10 itu pada dasarnya tidak boleh dihukum. Masalah sholat saja tidak boleh menghukum. Sehingga adanya adalah dimotivasi, didorong, disemangati. Didorong-dorong. Nanti kalau setelah genap 10 tahun pakai kalender hijriah baru boleh dihukum. Dalilnya karena sholat boleh dihukum. Maka hal yang lebih remeh dari sholat berarti lebih berat untuk dihukum. Bagaimanakah bentuk hukuman? Kemudian kadar hukuman. Maka ini kembali kepada mana yang paling maslahat dalam rangka mendidik anak tersebut. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya selalu merasa tidak bisa apa-apa bersama suami. Suami kadang kesal dengan tingkah saya yang selalu salah di matanya. Tetapi saya hanya bisa diam dan tenang daripada rame, kasihan anak-anak nantinya. Hal ini menjadikan saya tidak nyaman bersama suami Ustadz. Bagaimana langkah yang harus saya lakukan Ustadz, atau bagaimana cara menyikapinya Ustadz? Saya takut durhaka kepada suami. Jazakumullah khairan. Ya, ada potensi kebaikan dalam Mbak pada diri penanya. Dia menyatakan tidak ingin jadi istri yang durhaka. Satu niat yang masya Allah bagus, yang di zaman ini di kalangan perempuan itu hal ini sudah mulai jarang dijumpai. Bahkan menganggap bahasanya kehebatan, hebat kalau istri itu bisa berani dengan suaminya. Yang saya sarankan yang pertama adalah sabar dengan keadaan. Itu musibah. Kondisi suami yang kata penanya bahasanya istrinya semuanya hanyalah salah di mata suami. Itu satu musibah. Dan musibah itu terjadi karena dosa dan kesalahan kita. Maka jadikan hal tersebut sebagai bahan introspeksi. Boleh jadi kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengirimkan musibah semacam ini. Banyak kemudian koreksi diri. Kemudian yang kedua berdoa. Doakan diri supaya bisa lebih baik, lebih dekat dengan Allah, doakan suami agar Allah lembutkan hatinya. Kemudian yang ketiga bangun komunikasi dengan suami. Sampaikan kepada suami, saya adalah manusia yang tidak sempurna, banyak kesalahan. Namun saya yakin juga adalah sisi-sisi positif saya. Boleh jadi jika tahu lebih lengkap cerita suami akan bisa mengatakan dulu kemudian dari sekian banyak perempuan saya yang bersedia menjadi istrimu dalam keadaan kesusahanmu. Itu sudah kebaikan seorang perempuan. Sudah satu kebaikan dari seorang perempuan. Sudah gagal ta'aruf dan kenalan sampai 5 atau 10 kali. Ya. Saya wanita yang ke-11 dan saya yang mau. Dersikan banyak wanita yang engkau inginkan. Maka bukankah itu sedikit kebaikan yang saya miliki? Ya tolong kalau saya ada kekurangan, kesalahan, ya tolong ingat-ingat juga kelebihan yang dan kebaikan dan sedikit jasa yang pernah saya berikan kepadamu wahai suamiku. Mungkin bisa ngobrol dari hati ke hati yang suasananya tenang, enak gitu. Kemudian yang idealnya adalah bisa ngajak suami untuk ikut kajian-kajian tentang rumah tangga dalam Islam, rumah tangga Nabi. Bagaimanakah interaksi suami istri dalam ajaran Nabi. Tidak bisa ikut kajian karena kondisi pandemi, ya. Gimana kalau bisa menyimak kajian-kajian tersebut, dan kalau bisa dengan keadaan, dengan kondisi dikondisikan suami juga ikut menyimaknya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif. Sehingga Sobat Muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, ataupun juga terkait tema atau berkaitan tentang hukum keluarga, dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang tergabung di Zoom, YouTube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana cara yang baik memahamkan kepada orang tua yang akan menyelenggarakan acara-acara yang tidak ada tuntunannya setelah kematian? Dan jika mereka tetap menyelenggarakan acara tersebut, bagaimana baiknya ya Ustaz? Mohon solusinya, jazakumullahu khairan. Ya, itu satu hal yang berat ya. Harus kemudian berangkat dari frame dan cara pandang yang tepat dalam masalah beragama. Ya, tidak bisa diselesaikan dengan secara parsial masalah itu. Dalam keadaan frame-nya belum jadi. Ya, harus kemudian membangun frame bahasanya beragama itu mengikuti Nabi. Ya, patokan dalam berislam itu ajaran Nabi. Ya, bukan kebiasaan masyarakat. Nah, kalau frame ini belum tertanam, ya pembahasan parsial kurang banyak manfaatnya. Sehingga ya bisa dipastikan beliau tetap kekeh dengan acara tersebut, dan saya sarankan untuk diminimalisir dengan bentuk kita tidak menghadiri acara pokoknya. Namun ya minimalisir keadaan dengan bantu-bantu di sisi yang lainnya. Bantu-bantu di dapur, cuci-cuci piring, atau yang lainnya. Demikian yang bisa disarankan. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz via YouTube. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana cara orang tua mengarahkan anaknya yang sedang futur dengan kondisi si anak adalah tipenya lebih ikut teman? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, komunikasi dengan teman yang bisa memotivasinya. Ya, coba cari tahu lebih lanjut siapa teman-teman dekatnya. Coba temui mereka atau komunikasi dengan mereka, minta bantuan mereka agar anak kita bisa kembali semangat dalam kebaikan. Ya, demikian yang bisa disarankan. Nah. Terima kasih Ustadz atas sarannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana jika seorang wanita dengan pendidikan yang tinggi, apakah keharusan mencari calon pendamping yang sederajat juga Ustadz? Kemudian maksud dari jodoh yang sekufu itu bagaimana ya Ustadz? Mohon jawabannya. Ya, jodoh yang sekufu atau pasangan hidup yang sekufu adalah hak wanita. Karena dia hak wanita, maka dia boleh melepas haknya. Misalnya dalam masalah dan sekufu, ada yang sekufu wajib dan sekufu yang dianjurkan. Sekufu yang dianjurkan mungkin bisa termasuk sekufu yang dianjurkan adalah sekufu dalam masalah pendidikan. Ini tujuannya adalah supaya ketika istri itu kambuh bengkoknya, dia tidak merendahkan suaminya. Misalnya istrinya S2, lulusan S2 universitas ternama, jurusan keren, kemudian suaminya lulusan SMA. Maka atau calonnya ini lulusan SMA, tidak saya sarankan untuk dilanjutkan. Khawatir ya kalau istri itu dalam kondisi ridho, tidak apa-apa. Nanti akan nyaman-nyaman saja, happy-happy saja. Namun yang jadi masalah kalau istri ngambek, istri sebel, jengkel gitu. Nanti bisa keluar itu. Keluar kalimat-kalimat merendahkan pendidikan suami. Dasar cuma lulusan SMA enggak paham kayak gini ah. Gitu. Namun jika ini dan saran untuk tidak lanjut itu lebih saya tujukan kepada pihak laki-laki. Saya sarankan kepada pihak laki-laki, Mas, ya tolong dipikir ulang lah. Ya nikah dengan wanita seperti beliau, ya kalau kondisinya ridho, lagi happy, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau pas lagi sebel itu yang bahaya ini. Ini sebel itu bahaya. Dan perlu diketahui bahasanya, cara berbahasa laki-laki sama perempuan itu berbeda. Cara berbahasa laki-laki dan perempuan itu karakter berbahasanya berbeda. Laki-laki karakter berbahasanya itu zahiri, letterlek. Jika itu general, dia akan nangkap general. Jadi laki-laki itu cenderung tekstual. Padahal perempuan itu maunya ahlil ma'ani, maksud. Jadi kalimatnya kalimat general, tapi itu sebenarnya artinya aku tuh sebel mas gitu loh. Bukan itu yang saya maksudkan gitu. Sehingga kita jumpai ada yang Nabi sebut dengan kufur dengan kebaikan suami. Itu lagi sebel. Kemudian seorang perempuan ngomong, kamu tuh, dirimu tuh gak pernah baik sama diriku. Gak pernah sayang. Tidak pernah cinta. Cintamu palsu gitu. Sayangmu imitasi gitu. Nah, ini menangkap kalimat ini beda antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan ahlul ma'ani gitu kalau bahasa usul fikihnya. Ma'ani yang diinginkan dari kalimat tadi, kamu tidak pernah berbuat baik pada aku, tidak pernah care, tidak pernah perhatian. Itu maunya, mas aku sebel gitu. Mas aku sebel. Cintamu palsu, kasih sayangmu imitasi. Itu jangan ditangkap kalimat itu gitu. Tapi istri itu mau ngomong, saya tuh jengkel, sebel, lagi sakit hati, lagi cemburu, lagi gak suka gitu. So, laki-laki diminta menangkap itu. Padahal perlu diketahui, laki-laki itu dohiri. Kalau dalam masalah ngobrol sama perempuan, itu cenderung letterlek. Waduh, ya, dia akan mengatakan, waduh, semua bentuk cintaku dianggap palsu. Semua bentuk sayangku, perhatianku dianggap imitasi. Tidak ada yang asli, bayangkan. Padahal aku sudah begini, begini, begini, begini. Semuanya labelnya imitasi. Nah, itu kan dohirnya. Karena dohir kalimatnya demikian. Dohir kalimatnya demikian. Padahal maunya perempuan itu enggak. Maunya perempuan itu jangan lihat teks yang saya katakan, namun tangkaplah pesan di balik teksnya gitu. Tangkaplah pesan di balik teks. Di teks-teks itu tolong detika maunya perempuan ya. Teks-teks itu dihiraukan. Namun tangkaplah aku sebel, aku jengkel gitu. Jadi ini yang bikin ribut itu ini gitu. Gaya berbahasa antara laki-laki dan perempuan itu beda. Ini laki-laki itu ahlul alfaz, perempuan ahlul ma'ani. Nah ini supaya bisa harmonis, ini harus didudukkan. Ya laki-lakinya, suaminya ya jangan dohiri banget-banget gitu. Tapi kemudian pihak perempuan juga harus menyadari kalimat-kalimat seperti itu general. Dan laki-laki itu ahli alfaz. Yang dilihat teks. Tekstualis dia itu. Dia tekstualis. Cenderung tekstual. Padahal perempuan maunya kontekstual. Konteksnya itu saya tuh sebel gitu loh. Itu sebel, jengkel gitu. Ya sebenarnya tetap cinta, tetap sayang, tapi lagi jengkel, lagi sebel gitu. Kemudian bilangnya, kamu tidak pernah sayang, sayangmu palsu, cintamu imitasi gitu. Jadi yang jadi problem itu kalau nanti pas kondisi jengkel. Sehingga kalau untuk saran untuk pihak perempuan, saya sampaikan jika dengan bisa kemudian tetap menghormati suami yang misalnya lulusan cuma lulusan SMA, ya, sedangkan ini pihak perempuannya ini lulusan S2 misalnya dari kampus favorit, kampus ternama, ya, jurusan favorit lagi. Anda kalau jenengan mbak ya, yang pihak perempuan siap untuk tetap bisa hormat, tetap kemudian bisa ngontrol lisan ketika jengkel, gak nyinggung-nyinggung tentang ijazah suami yang cuma SMA, ya silahkan nikah, gak apa-apa. Silahkan nikah dan gak apa-apa. Tapi kalau tidak, ya, nah ini yang dikhawatirkan. Ya, gara-gara tidak sekufu dalam masalah strata pendidikan, ini nanti bisa menjadi sebab perhara rumah tangga. Nah, terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Mungkin kita akan bacakan satu pertanyaan terakhir Ustadz pada kesempatan malam hari ini, iya, karena keterbatasan waktu. Ustadz izin bertanya, di satu sisi kita mau menjaga istri dari pandangan laki-laki lain. Tetapi bagaimana bila istri hendak atau ingin rekreasi keluar, Ustadz? Kiat-kiat apa saja yang harus saya lakukan? Mohon nasihatnya, Ustadz. Ya, kiat-kiat istri perlu rekreasi. Di rumah terus itu sumpeknya. Di rumah terus itu bosen. Sehingga perlu ada rekreasi. Nah, maka pandai-pandailah kemudian untuk memilih waktu untuk rekreasi. Ya, nanti lihat kalau kalau istri itu hobi makan, rekreasinya gampang, rumah makan, restoran nanti bisa dikondisikan. Cari kemudian tempat makan yang bisa sewa ruang apa ruang rapat gitu, aman gitu. Tapi kalau bukan penggemar makan, aduh. Penggemar jalan-jalan, ini lebih lebih harus diperhatikan lagi. Ya, secara umum ajak jalan-jalan istri di hari bukan hari ramai orang berwisata. Jadi jangan hari libur umumnya orang libur. Anggap saja umumnya orang libur hari Sabtu Ahad. Ya, maka jalan-jalannya bukan hari itu, malah hari Senin atau hari Jumat. Misalnya ternyata suaminya juga liburnya hari Jumat. Nah, pas ini. Ya, bisa hari Jumat. Ya, kemudian itu yang pokok. Ya, jangan di hari ramai. Namun di hari yang lebih tidak ramai. Ya, jangan pas musim liburan. Jadi kalau pas musim anak masuk sekolah malah jalan-jalan. Menyempatkan itu untuk jalan-jalan bersama istri. Atau ke tempat-tempat yang memang bisa dikondisikan demikian. Mungkin jalan-jalan di tempat yang hijau, lihat sawah dan sebagainya. Itu di antara yang bisa disiasati berkenaan dengan kebutuhan jalan-jalan untuk istri. Demikian kurang lebih yang bisa dibahas kesempatan malam hari ini. Seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran kita di tempat ini Allah di kelas virtual ini Allah jadikan sebagai amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Dan kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kur Radio Muslim Yogyakarta dan Haku TV serta semua media yang merilai acara ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.